Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله والحمد لله Pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam majlis ilmu untuk melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Ilm. Kitab yang menjelaskan tentang al-ilmu. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini, kita memasuki bab yang berikutnya. Bab yang ke-9 dalam Kitabul Ilmi. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ابن برديسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب مبلغ أو عام سامع باب تنتم سبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya ilmu itu lebih mampu memahami daripada yang mendengarkannya secara langsung. Bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini merupakan potongan hadis yang mana nanti beliau akan menyebutkannya secara lengkap. Yang inti dari bab yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ini, di mana beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa al-afham mutafawita, pemahaman-pemahaman seorang dalam idrakul ilm, mendapatkan ilmu, berbeda antara satu dengan yang lainnya. ilmu antara seorang dengan yang lainnya bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelebihan ilmu. Wal ilmu huwa al-fahm. Dan ilmu yang dimaksud adalah memahami. Bukankah ilmu apabila seorang hanya sekedar menghafal lalu kemudian tidak memahami apa yang dia hafal, makna yang terkandung dari apa yang telah dia hafal tersebut. Kama salil himari yahmilu asfara. Seseorang yang hanya menghafal saja namun dia tidak memahami apa yang dia hafal, kedudukannya seperti himar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Dia hanya membawa saja, akan tapi dia tidak memahami isi-isi yang terdapat di dalam kitab tersebut. Maka ilmu adalah memahami. Apabila seseorang dikatakan berilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah, menunjukkan bahwa dia faham terhadap kandungan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dikatakan kepada seorang yang mengerti tentang hukum-hukum agama ini, dikatakan bahwa dia itu faqih. Faqihun minal fuqaha. Sebab kata faqih itu berasal dari al-fiqhu. Al-fiqhu di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-fahmu, memahami. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ay yufahhimuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang itu kebaikan, maka Allah akan memfaqihkan dia di dalam agama ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut memahami agama Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah dari segala sesuatu melainkan dia bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, la tafhamun, akan tetapi kalian tidak fikih terhadap tasbih mereka. Maksudnya kalian tidak memahami bagaimana benda-benda tersebut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu yang hakiki adalah memahami. Nah, kadang-kadang seseorang dia mendengarkan langsung ilmu tersebut, akan tetapi pemahamannya kurang. Mungkin dia menghafal apa yang disampaikan kepadanya, namun kurang dalam hal pemahaman. Ketika ilmu itu dia sampaikan kepada orang lain, boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya ilmu tersebut lebih mampu untuk memahami kandungan dari ilmu tersebut dari seorang yang menyampaikannya. Maka inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi alaihi salatu wasalam, rubba muballighin aw amin sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan ilmu itu lebih paham daripada yang mendengarkannya secara langsung. Ilmu bertingkat-tingkat. Maka apabila seorang dibukakan hatinya untuk memahami ilmu Al-Kitab wa Sunnah, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya kebaikan yang banyak. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu yang merupakan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasha'." Kami mengangkat kedudukan-kedudukan orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah, "Ai bil ilm." Diangkatnya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ilmu. Semakin bertambah ilmu seseorang apabila dia menuntut ilmu itu dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad, telah memberitakan kepada kami Musaddad, Musaddad bin Musarhad Abu Al-Hasan, beliau berasal dari Basrah, dan di antara nama-nama yang aneh yang disebutkan oleh para ulama, nama Musaddad ini termasuk di antaranya. Musaddad sampai kepada nama orang tuanya, kakeknya, dan seterusnya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa nama dia dengan nama yang di atasnya, bapaknya, kakeknya, dan seterusnya, min aghrabil asma, nama yang paling aneh. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal bin Mutarbal bin Arandal bin Arandal bin Masik al-Asadi. Namun sebagian meragukan nama-nama ini pada sebagian penisbahannya. Walhasil bahwa beliau salah seorang di antara gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Beliau dari Basrah. Ala haddatsana Bishrun. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Bishr. Bishr ibn al-Mufaddal bin Lahiq. Abu Ismail. Beliau juga berasal dari Basrah. Beliau seorang perawi yang terpercaya, sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan tentang kefiqahan beliau, beliau mengatakan thiqatun thabtun 'abid. Beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya, kokoh dalam periwayatan. Di samping itu beliau juga termasuk di kalangan ahlul ibadah, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Ala haddatsana Ibnu Aun. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ibnu Aun. Abdullah bin Aun bin Arqaban. Beliau juga berasal dari Basrah, Abu Aun Al-Basri. Dan beliau seorang perawi yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. An Ibn Sirin, dari Ibnu Sirin. Beliau adalah Muhammad bin Sirin, Abu Bakar. Imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah. Sebagaimana Abdullah bin Aun juga imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah. Telah dinukilkan sebahagian dari nasihat-nasihat mereka yang sangat berharga. Seperti Abdullah bin Aun, di antara kalimat yang masyhur yang diriwayatkan dari beliau adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq. bahwa Abdullah bin Auf mengatakan, "Thalathun uhibbuhunna li nafsi wa li ghairi." Ada tiga perkara yang aku senang. Aku memiliki tiga perkara itu demikian pula selain aku dari saudara-saudaraku. Hadhihi sunnah. Ayatamassaku biha wa yas'alu anha. Yang pertama, aku senang sunnah ini. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian mereka berpegang teguh dengannya dan bertanya tentang sunnah. Menanyakan tentang sunnah itu adalah suatu hal yang dianjurkan. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur? Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpakaian? Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak, dalam berakidah dan seterusnya? Dari hal-hal yang sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa hadzal Qur'an ay yatafahamu wa yas'alu an. Yang kedua, aku cinta Al-Qur'an agar kemudian mereka memahaminya dan bertanya tentang kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata beliau, wa ayyada'un nasa illa min khair. Dan mereka meninggalkan manusia kecuali kalau mereka bergaul dengan kebaikan, mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. Ini perkataan yang masyhur dari Abdullah bin Auf rahimahullahu taala. Adapun Muhammad bin Sirin lebih banyak lagi, alim min al ulama, sahibus sunnah. Beliau yang komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mazhab beliau, beliau tidak mau mengambil ilmu dan tidak mau mengambil riwayat dari ahlul bid'ah. Beliau tidak mau mengambil riwayat dari ahlul bid'ah. Dan beliaulah yang mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini yang kita pelajari ini, inilah agama kita. Maka hendaklah kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau mengambil agama, mempelajari ilmu dari seorang Syi'i, seorang Rafidhi, dari kalangan Syiah Rafidhah, maka keyakinan dia tidak jauh dari sana. Manjalas janas, kata orang Arab. Manjalas janas. Barang siapa yang suka duduk dengan seorang, dia akan satu jenis dengan orang itu. Kalau dia akrab dengan seorang, akan satu jenis dengan orang itu. Maka ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau guru kalian itu seorang Mu'tazilah, maka muridnya tidak akan jauh dari situ. Gurunya seorang Asy'ari, muridnya tidak akan jauh dari situ. Nah, kalau gurunya wartawan, tidak diketahui bahwa dia pernah menuntut ilmu di hadapan para ulama, namun yang diajarkan adalah berkata fulan, berkata Josh fulan, berkata John fulan, berkata Robert fulan, kumpulkan dari koran dan majalah. Maka muridnya tidak akan jauh dari situ. Ini kata Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dari ucapan beliau yang lain, beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil bid'ah, qulna sammu lana rijalakum, fa in kana min ahli sunnah qabilnah, وإن كان من أهل البدعة رددنا. Dahulu sebelum munculnya bid'ah, mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Mereka tidak pernah bertanya dari mana kamu mengambil riwayat ini. Tidak. Pada zaman sahabat, zaman yang penuh dengan sunnah. Ya, ahlus sunnah menyebar. Dan belum muncul bid'ah. Namun pada saat bid'ah mulai bermunculan, maka mereka pun berhati-hati dalam mengambil riwayat hadis. Apabila ada seorang datang kepada yang mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengatakan sambulana rijalakum. Sebutkan dari mana kalian mendapatkan hadis itu. Kalau ternyata dia menukil dari ahlus sunnah, maka kami terima. Namun kalau dia menukil dari ahlul bid'ah, maka kami pun menolaknya. An Abdurrahman bin Abi Bakrata an abihi. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Beliau ini anak sahabat. Ayahnya Abu Bakrah. Oleh karena itu dalam hadis ini disebut, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, dari ayahnya. Ayahnya sahabat. Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi. Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia. Dan beliau ketika munculnya zaman fitnah, pertikaian di antara para sahabat, maka beliau lebih memilih untuk uzlah. Untuk tidak ikut campur pada pertikaian terjadi di kalangan para sahabat. Sebab beliau menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, berkeinginan untuk saling bunuh membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka. Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh, ya wajar kalau dia masuk neraka, dia yang membunuh. Lah kenapa yang dibunuh pun masuk ke dalam neraka? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang terbunuh itu ketika dia masih hidup semangat untuk membunuh lawannya. Namun dia yang lebih dahulu terbunuh. Maka beliau takut dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sehingga beliau uzlah. Beliau tidak ikut campur pada peristiwa fitnah tersebut. An abihi, dari ayahnya Abdurrahman. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwa seluruh perawi hadis ini, mulai dari gurunya Imam Bukhari sampai seterusnya, seluruhnya berasal dari Basrah. Perawi-perawi ini seluruhnya berasal dari Basrah. Ini menunjukkan bahwa negeri Basrah yang sekarang ini kita melihat kondisinya sangat menyedihkan. Negeri Basrah, Kufah, Baghdad, dan yang lainnya di Irak. Dahulu adalah negerinya para ulama. Negeri yang sekarang dikuasai oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jalla wa ala menghancurkan mereka. Memporak-porandakan barisan mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin di sana. Agar mereka dibimbing dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka nantiasa mendapatkan hidayah untuk mengenal kebenaran. Lalu kemudian mereka mengikutinya. Sebab tidaklah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala itu menampakkan keberaniannya dan kelancangannya kepada kaum muslimin melainkan disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri, penyimpangan-penyimpangan, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Islam itu hanya menjadi tanda yang tertulis di KTP-nya saja. Hanya sekedar ucapan. Secara zahir dia muslim, akan tetapi dari amalan-amalannya, wallahul musta'an, khurafat, syirkiyat menyebar. Ya. Sebelum Amerika menyerang negeri tersebut, itu di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa tidak mungkin Amerika akan menguasai kami, karena di kampung kami ada pohon namanya pohon Adam. Dialah yang akan melindungi kami. Allahul musta'an. Kerendahan, kejahilan, syirik, menyekutukan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh-musuh Islam merendahkan kaum muslimin. Dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Thauban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku al-umam an tada'a 'alaykum kama tada'a al-akalatu ila qaf'atiha." Bahwa akan muncul satu zaman di mana umat-umat itu akan memperebutkan kalian, wahai kaum muslimin, seperti makanan yang diperebutkan pada sebuah piring. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal min qillatin nahnu yawma idzin? Wahai Rasulullah, apakah jumlah kaum muslimin pada waktu itu minoritas? Qala la, bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i sayl. Tidak sama sekali, kata Rasulullah, jumlah kalian pada waktu itu banyak, namun kalian seperti buih di lautan. Kalian itu tidak punya akidah, tidak punya pondasi akidah. Mudah untuk dipengaruhi oleh musuh-musuh Allah. Tidak menjalankan ibadah, lupa dalam beribadah kepada Allah. Lupa dengan kewajiban-kewajiban. Wala yaghrifannallahu fi qulubikum ulwan wala yanzi'annallahu 'an qulubi aduwikum almahabata minkum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan perasaan takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian, wahai kaum muslimin. Lalu kemudian Allah mencampakkan ke dalam hati-hati kalian perasaan alwahan. Para sahabat bertanya, apa itu alwahan ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hubbukum lid-dunya wa karahiyatukum lil-maut. Kalian terlalu cinta dengan dunia dan kalian benci dengan yang namanya kematian. Menjadi hamba dunia, waliyadu billah, terlalu senang dengan kemelapan dunia, maka ini menyebabkan seorang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Namun bukan berarti di sana tidak ada ahlu sunnah. Di sana, walhamdulillah, ahlu sunnah di berbagai tempat. Mereka mengajarkan ilmu. Dan mereka berjalan sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. An abihi zakara an-nabiyu sallallahu alaihi wa sallam qa'ada ala ba'irih. Kata Abu Bakrah, beliau menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk di atas kendaraan untanya. Wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zinamihi. Lalu kemudian ada seseorang memegang tali kekang kendaraan beliau. Berselisih para ulama, siapa yang memegang tali kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam berada di atas untanya. Lalu salah seorang sahabat memegangnya agar kemudian untanya tidak kesana kemari, menetap di tempat tersebut karena beliau berkhutbah. Beliau hendak menyampaikan nasihat. Dan ini terjadi pada hari Arafah, pada musim haji, pada Hajjatul Wada', haji pertama dan terakhir yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau berada di atas kendaraannya, lalu kemudian salah seorang sahabat memegang tali kekangnya. Sebahagian para ulama yang menafsirkan hadis ini ada yang menyebutkan bahwa yang memegang itu adalah Bilal. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, disebabkan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ummul Husain, dia mengatakan hajajtu wa ra'aitu Bilalan yaqudu bi khitam rahilati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummul Husain, aku menunaikan ibadah haji dan aku melihat Bilal itu sedang memegang tali kekangnya, tali kekang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan Bilal. Sebahagian para ulama menyebutkan bahwa yang memegang itu adalah Amr bin Kharijah. Berdasarkan hadis yang terdapat dalam As-Sunan dari hadis Amr bin Kharijah, dalam hadis itu dia mengatakan kuntu akhudhu bi zimami naqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu sedang mengambil, memegang tali kekang kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang memegang tali kekang itu adalah Abu Bakrah itu sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Dan ini pendapat yang paling sahih insyaallah taala. Ya, disebabkan karena ada riwayat yang juga berkenan tentang kisah ini, diriwayatkan dari jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Isma'ili dari jalan Abdullah bin Mubarak dari Abdullah bin Aun. Di dalam hadis itu disebutkan khathaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi yawman nahri fa amsattu bi khitamiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas kendaraannya pada hari sembelihan Idul Adha pada musim haji, lalu aku pun memegang tali kekang kendaraan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini lebih jelas. Jadi Rasulullah sedang berkhutbah, maka Abu Bakrah yang memegangnya. Adapun hadis Bilal dan hadis Amr bin Kharijah itu mungkin dalam kejadian yang lain. Dalam kejadian yang lain mungkin para sahabat bergantian dalam memegang tali kekang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kebetulan pada saat itu ketika Rasulullah berkhutbah, yang memegangnya adalah Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini wa amsaka insanan bi khitamihi aw bi zimamihi, ada seorang yang memegang tali kekang kendaraan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau adalah Abu Bakrah. Qala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan ayu yaumin hadha, hari apa ini? Kata Abu Bakrah fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi wasmih. Kami pun diam, tidak menjawab, sehingga kami menyangka bahwa mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyebut nama lain selain daripada nama yang masyhur. Makanya beliau pertanyakan, hari apa ini? Qala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, alaysa yawman nahri, bukankah hari ini adalah hari Idul Qurban, Idul Adha? Qulna bala, Maka kami menjawab iya. Memang demikian. Qala fa ayyu syahrin hadza? Lalu Rasulullah kembali bertanya, bulan apakah ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Maka kami pun diam dan tidak menjawab sehingga kami menyangka bahwa mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi nama yang lain, bukan nama yang masyhur. Faqala alaysa bi dzulhijjah? Bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Kami menjawab iya, memang benar. Wahai Rasulullah, apa faedahnya? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan para sahabat? Adalah untuk menarik perhatian para sahabat akan apa yang akan beliau sampaikan nanti kepada mereka. Dan ini salah satu metode yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Dimulai dengan pertanyaan. Ya. Sebab dengan pertanyaan yang dilontarkan di majelis, menjadikan para hadirin tentu akan menyimak apa yang akan menjadi jawaban. Nah, dan ini kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis banyak sekali. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya. Sebutkan dalam bentuk pertanyaan, lalu kemudian setelah itu beliau jelaskan. Hal tadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Sehingga menarik perhatian sahabat. Mereka jawab, ya Rasulullah, yang bangkrut itu orang tidak punya harta, tidak punya uang dirham, dinar. Lalu kemudian Rasulullah jelaskan, yang bangkrut itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala yang besar. Ternyata ketika di dunia dia pernah membunuh si fulan, dia pernah mencaci maki si fulan, dia pernah mengadu domba fulan, dia pernah menggibah si fulan, dia pernah mengejek si fulan, dan dia pernah memukul si fulan, sehingga kebaikan-kebaikannya itu semua diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sehingga habislah kebaikannya, yang tinggal adalah keburukan. Sementara masih ada orang-orang yang dia zalimi, maka kejahatan dan perbuatan dosa orang yang dizalimi itu dibebankan kepada orang yang menzalimi. Bangkrut dia. Lalu setelah itu dia pun dilemparkan ke dalam neraka jahannam waliyadzu billah. Maka di sini Rasulullah menggunakan metode ini. Sebelum beliau menjelaskan, beliau menanyakan terlebih dahulu. Hari apa ini? Bulan apa ini? Menunjukkan bahwa hari dan bulan pada waktu itu adalah bulan yang mulia. Bulan Dzulhijjah dan hari raya Idul Qurban. Yang merupakan hari di mana kaum muslimin merayakan dengan udhiyah mereka. Qala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian adalah haram hukumnya. Darah-darah tidak boleh ditumpahkan. Apabila seorang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya tanpa hak. Haram hukumnya. Kecuali apabila ada hal-hal yang membolehkannya secara syar'i. Apabila dia murtad, meninggalkan Islam, tak boleh. Ataukah dia berzina dan dia telah menikah, tak diperbolehkan. Atau dia membunuh orang lain, maka hukum qisas berlaku. Nah, Tapi asal hukumnya tidak ada sebab-sebab tersebut, tidak boleh membunuh seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim. Bebannya sangat berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama yang dihisab dalam hal pertikaian yang terjadi di antara manusia dalam masalah darah. Dalam masalah darah, maka perhatikan ini wahai kaum muslimin. Jangan memudahkan dalam perkara ini. Urusannya berat, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Sekarang ini kita melihat subhanallah, sebagian manusia menganggap menumpahkan darah seorang muslim itu ringan. Kalau darah orang kafir saja, kalau dia seorang kafir zimmi atau muahid, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man qatala muahidan lam yurik raihatal jannah." Dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang membunuh orang kafir yang muahid, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ini orang kafir. Gimana seorang muslim yang tentu lebih mulia, lebih berharga, maka haram hukumnya. Demikian pula harta. Tidak boleh mengambil harta seorang muslim tanpa keridhaannya. Tidak diperbolehkan. La yahillu malu mri'in muslim illa amtibin min nafsih. Tidak halal untuk mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dia, keikhlasannya. Ngambil begitu saja tanpa dia ridha, hukumnya haram. Kita melihat subhanallah demikian banyak, bahkan mereka dari kalangan kaum muslimin yang menzalimi orang lain. Seperti misalnya perkara-perkara yang sering terjadi di daerah kita ini. Masalah tanah. Nah, tanah milik orang dicaplok oleh dia, diambil ghasab. Nah, atau misalnya batasan tanah sudah ditetapkan, patoknya diangkat, dipindahkan sehingga tanahnya semakin luas. Tanah orang diambil. Nah, dan ini akibatnya sangat berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha shibran min al-ardh zulman, tuwiqahu min sab'i aradhin yawm al-qiyamah." Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah milik orang lain dengan cara yang zalim, maka tanah itu akan dililitkan nanti pada dia pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Sangat berat sekali tanggungannya, akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal al-a'rad. Kehormatan kaum muslimin harus dipelihara. Tidak boleh seorang muslim menghibah kaum muslimin yang lain. Tidak boleh seorang melakukan namimah, adu domba terhadap yang lainnya. Tidak boleh bagi seorang untuk menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Kehormatan mereka terpelihara. Seperti terhormatnya hari ini, kata beliau, yaitu hari raya Idul Adha. Ya. Fi syahrikum hadza, dan di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, di negeri haram. Maka sebagaimana tempat itu adalah merupakan tempat yang mulia, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, hari Idul Adha adalah merupakan hari yang mulia, maka lebih mulia darah seorang muslim, lebih mulia kehormatan dan harta seorang muslim untuk dirampas tanpa hak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyuballighi syahidul ghaib." Hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tablighul ilmi, menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apabila kita mengetahui satu ayat, kita memahami dengan baik, mengerti maksudnya, mengerti hukumnya, dianjurkan untuk menyampaikan kepada orang lain dakwah. Nah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui perantaraan kamu, itu lebih baik daripada unta merah yang sangat mahal. Lebih baik daripada mobil apa? Apa yang mahal? Hah? Ferrari atau apa? Nah, lebih baik mendapatkan ketika seorang berikan hidayah kepada orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau 2, 3, 4, 5, masya Allah. Maka menyampaikan ilmu. Dalam hal menyampaikan ilmu tidak harus di podium, tidak harus di dalam majelis khusus. Ya, bertemu di jalan misalnya, ada kesempatan menyampaikan ilmu, sampaikan. Tidak mesti harus orang itu sampai kepada tingkatan ustaz. Itu dalam hal menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Apa yang dia ketahui? Berbeda kalau kemudian seorang sudah punya majelis atau sudah mengajar, ya. Maka ini ada kriteria tertentu. Ya, karena tentu dia akan ditanya dengan berbagai macam problem yang mereka hadapi. Fa inna syahida asa yuballigha man huwa au'a lahu min. Karena orang yang hadir boleh jadi dia menyampaikan kepada orang lain dan orang lain itu lebih paham. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa pemahaman itu bertingkat-tingkat. Nah, boleh jadi ketika kita menyampaikan kepada orang, orang itu lebih mampu memahami apa yang kita sampaikan dari ilmu tersebut, dari kitabullah atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah karena waktu isya telah masuk. Wallahu taala alam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.